Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masih dalam penjelasan tentang makna taghut, bahwasanya taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Masih tentang makna taghut yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya taghut adalah sesuatu yang hamba melampaui batas pada sesuatu tersebut. Sesuatu tersebut baik berupa yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Maka sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba dengan melampaui batas, baik itu yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati, maka itu adalah taghut. Kemudian telah kita baca contoh-contoh taghut yang berupa ma'bud yang diibadahi. Penulis hafizahullah taala membawakan contoh orang yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha dengan peribadahan tersebut, maka dia adalah taghut. Bahkan seorang musyrik juga dia adalah taghut karena dia juga telah melampaui batas dalam hal ibadah. Di antara contoh taghut yang berupa ma'bud yang diibadahi, yaitu yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha, senang dengan peribadahan manusia kepadanya. Di antara contohnya dibawakan oleh Syekh adalah Fir'aun, Namrud, dan para Syekh-Syekh Tariqah Sufiyah yang ghulu, yang diibadahi oleh para pengikutnya. Maka mereka adalah taghut. Juga telah dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala tentang contoh taghut yang berupa matbu', yang diikuti. Beliau menjelaskan bahwasannya yang berhak untuk diikuti hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Tidak boleh mengikuti selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meyakini bahwasannya mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh, maka dia adalah taghut. Sehingga al-ittiba', hak untuk diikuti itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama, para da'i ilallah, mereka kita ikuti ketika mereka mengikuti tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti para ulama, mengikuti para du'at ilallah, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hakikatnya yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama dan para du'at, mereka hanyalah menyampaikan. Menyampaikan syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh juga telah memberikan contoh-contoh taghut yang berupa matbu', berupa makhluk yang diikuti. Beliau membawakan contoh Masyaikhut Turuq As-Sufiyah, syekh-syekh atau tokoh-tokoh tariqah Sufiyah, yang mereka diikuti oleh para pengikutnya pada selain ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para tokoh-tokoh sufi tersebut, mereka mengatakan bahwasannya kami tidak butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengambil langsung syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil dari Allah melalui perantara. Adapun kami mubasyaratan, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mencela atau mengejek orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasannya kalian meriwayatkan agama kalian dari mayit, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Sedangkan kami meriwayatkan agama dari langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ucapan yang kufur. Maka orang-orang seperti ini, mereka adalah ru'usut tawaghid, tokoh-tokohnya taghut, yang mengatakan bahwasannya kami membawa perintah langsung dari Allah. Kami ada hubungan langsung dan menerima ilmu langsung dari Allah, syariat langsung dari Allah. Maka ini ru'usut tawaghid, gembong-gembongnya taghut. Dan yang mengajak manusia untuk mengikuti syekh-syekh sufi ini juga adalah taghut. Ini penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap lebih utama dan lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka-mereka ini yang diikuti dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara selain ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah tawud. Kemudian kita lanjut. Sekarang yang ketiga. Contoh tawud yang berupa muta', makhluk yang ditaati. Kalau tadi yang diikuti, yang pertama yang diibadahi, diikuti, kemudian yang ketiga yang ditaati. Wa qauluhu au muta', dan ucapan Ibnu Qayyim au muta', atau yang ditaati, yaitu sesuatu yang hamba memperlakukannya secara melampaui batas. Baik sesuatu itu adalah yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Inilah tawud. Sekarang contoh tawud yang berupa muta', sesuatu yang ditaati. At-ta'atu innama hiya lillahi wa li rasulihi bima halala wa haram. Ketaatan hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang berhak untuk ditaati adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan. Kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya dalam penghalalan dan pengharaman. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, itu ulama dan umara. Dan jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, yang demikian itu lebih afdal, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Fal halalu ma ahallahullah. Maka yang halal itu adalah sesuatu yang Allah halalkan. Wal haramu ma harramahullah. Sedangkan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Walaisa li ahadin an yusyarika Allah fi at-tahlil wa at-tahrim. Tidak boleh seorang pun, atau tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah dalam hal tahlil dan tahrim, dalam hal penghalalan dan pengharaman. Tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penghalalan dan pengharaman. Walidzalika hakamallahu ala man halala wa harram au ta'a man fa'ala dzalika bi annahu musyrik. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang yang menghalalkan dan mengharamkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau dia mentaati orang yang akan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali yang kalian darurat untuk memakannya. Nah, itu memakan sesuatu yang haram ketika darurat. Nah, telah Allah jelaskan, telah Allah rinci apa yang Allah haramkan kepada kalian. Nah, maka jangan kalian makan yang haram-haram tersebut kecuali yang kalian darurat memakannya. Wa inna katsiran layudilluna biahwa'ihim bighairi ilm. Dan sesungguhnya banyak manusia yang menyesatkan, nah, dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Menyesatkan manusia dengan hawa nafsu tanpa ilmu, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Rabbmu itu dialah zat yang maha, yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang mu'tadin, yang melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Wadharu zahirul ithmi wa batinah. Maka tinggalkanlah dosa yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya, tinggalkan. Innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, ya, maka mereka akan dibalas. Ya, mereka akan dibalas, akan dihukum, ya, bima kanu yaqtarifun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kalian memakan dari sesembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafisqun, karena sesungguhnya sesembelihan itu adalah fisq, kefasikan. Ketika disembelih, na'am, tidak menyebut nama Allah, ya, maka jangan dimakan, haram hukumnya, ya, karena masuk dalam kategori maitah, bangkai, ya, ketika disembelih tidak dengan nama Allah, nah, atau tidak menyebut nama Allah, maka sesembelihan tersebut adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Wa innahu lafiskun. Wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan membisikkan kepada manusia, atau membisikkan kepada awliyanya atau teman-temannya dari kalangan manusia, liyujadilukum, nah, untuk membantah kalian. Jadi syaitan membisikkan kepada rekan-rekannya, na'am, dari kalangan manusia. Ya. Untuk apa? Untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum, jika kalian mentaati mereka, ya, mentaati orang yang telah dibisiki oleh syaitan ini, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian itu adalah musyrik. Syaitan membisikkan bisikan kepada, na'am, orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya. Dengan bisikan apa? Dengan bisikan bahwasannya bangkai itu halal. Nah, bangkai itu halal karena bangkai itu Allah yang menyembelih langsung. Nah. Baik. Ini hujahnya, ya, digunakan untuk membantah, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti mereka, ya, maka na'am, beliau pun musyrik. Nah, jika mengikuti mereka. Namun ini tidak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti mereka. Artinya sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja jika mengikuti tadi penghalalan yang haram, orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka akan menjadi musyrik, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, li'anna ahlal jahiliyah yaqulun al-maitatu halal. Karena orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang musyrikun jahiliyah, mereka mengatakan bahwasannya bangkai itu halal. Li'anna Allaha huwallazi dzabahaha. Karena bangkai itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyembelihnya. Fahiya aula bil hil mimma dzabahtum wa dzakkaitum. Maka bangkai itu lebih utama untuk dikatakan halal, ya, daripada hewan yang kalian sembelih. Nah, itu yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Fallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah berfirman, la ta'kulu illa ma zukiya zakatan syar'iyyah wa harrama 'alaikumul maitah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian memakan kecuali yang disembelih dengan sesembelihan yang syar'i, yaitu disebut nama Allah atasnya. Wa harrama 'alaikumul maitah, dan Allah mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai. Ini syariat Allah. Wa haula'i yaqulun, sedangkan mereka mengatakan, orang-orang ahlul jahiliyah, la, tidak, al-maitata halal, bangkai itu halal, hiya aula bil hilmin minal muzakka, bahkan bangkai lebih utama untuk dikatakan halal daripada muzakka, hewan yang disembelih. Li'anna al-muzakkata zakaitumuha antum, karena hewan yang disembelih itu kalian yang menyembelih. Nah, itu manusia yang menyembelih. Wa amal maitatu fallahu huwa allazi dzabahaha. Adapun bangkai, maka Allah yang telah menyembelihnya. Nah, perhatikan bisikan syaitan, nah, kepada orang-orang musyrik. Wa inna syaitana la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada para walinya, para pengikutnya dari kalangan manusia, liyujadilukum, dengan bisikan-bisikan yang bisa digunakan untuk membantah kalian. Itu membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, bahwasanya bangkai itu halal. Ya, karena bangkai itu Allah yang menyembelih. Ya. Nah, barang yang disembelih oleh Allah maka lebih aula untuk halal daripada yang kalian sembelih. Nah, ini bisikan syaitan. Nah, padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maitah, mengharamkan bangkai. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafisqun. Janganlah kalian memakan daging dari sesembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah atasnya ketika menyembelih. Wa innahu lafisqun, karena sesungguhnya itu adalah fisq, kefasikan. Nah, jelas. Ini firman Allah. Sedangkan ahlul jahiliyah tadi yang dibisikkan oleh syaitan mengatakan bahwasanya bangkai lebih aula untuk halal. Nah, daripada hewan yang disembelih. Nah, alasannya tadi karena bangkai itu Allah yang menyembelih. Nah, sedangkan hewan yang disembelih itu kalian manusia yang menyembelih. Nah, walihada radda ala al-musyrikin, oleh karena ini Allah membantah orang musyrik. Orang-orang musyrik Allah bantah. Wa qala, Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kalian memakan dari daging yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafiskun, karena sesungguhnya itu adalah kefasikan. Ay khurujun an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Kefasikan itu adalah apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'daha, kemudian setelahnya Allah berfirman, wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada para wali-walinya dari kalangan manusia, orang-orang musyrikin. Yaqulun, mereka mengatakan, al-maitatu zabahahullah wal-muzakka antum zabahtumuha. Bangkai itu Allah yang menyembelihnya. Sedangkan Naam, sesembelihan yang kalian sembelih itu kalian yang menyembelihnya. Fa kaifa tastahilluna ma dzabhtum wa la tastahilluna ma dzabahahu Allah? Maka bagaimana kalian menghalalkan apa yang kalian sembelih sementara kalian tidak menghalalkan apa yang Allah sembelih? Hadza mujadalatun bil batil. Inilah mujadalah, mendebat dengan cara yang batil. Jadi orang-orang musyrikun membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan naam mujadalah yang batil. Membantah dengan bantahan yang batil. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika engkau mentaati mereka yang menghalalkan bangkai, innakum la musyrikun, maka sesungguhnya kalian adalah musyrik, atau sesungguhnya engkau adalah musyrik, atau engkau akan menjadi musyrik. Nah, kalau mentaati mereka, mentaati orang-orang yang menghalalkan bangkai. Nah, orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jika engkau taat kepada mereka, maka engkau akan menjadi musyrik. Hadza huwa syahid, ini syahid. Hadza min syirki ta'ah, ini bentuk kesyirikan dalam hal ketaatan. At-tahlilu wa tahrim haqqun lillahi jalla wa ala. Karena penghalalan dan pengharaman hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka orang yang naam mengikuti orang-orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia adalah musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalilnya. Nah, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika engkau mentaati mereka, yaitu orang-orang yang menghalalkan bangkai, yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, innakum la musyrikun, maka engkau menjadi musyrik. Karena telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ketaatan. Nah, mestinya dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam penghalalan dan pengharaman, tetapi dia malah mengikuti tadi. Nah, manusia yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka dia musyrik. Nah, yang ditaati ini adalah taghut. Nah, yaitu mereka-mereka yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Nah, maka mereka adalah taghut. Baik. Dan banyak contoh-contoh yang seperti ini ya. Juga banyak contoh-contoh dari kalangan tokoh-tokoh sufi ya. Tokoh-tokoh tariqah sufi ya. Nah, yang sebagian mereka menghalalkan zina, khamr dan lain sebagainya, wal iyadzu billah. Kenapa? Mbah Guru misalkan kok zina misalkan. Karena Mbah Guru ini sudah bebas dari dosa. Ya. Nah, jadi sudah halal berbuat apa saja. Ya. Bahasa ininya bebas roaming. Nah, ya, udah boleh berbuat apa saja. Sudah enggak wajib sholat. Ya. Nah, yang sholat tuh yang banyak dosanya. Ya. Kalau ini sudah bersih, sudah tingkat ma'rifat, sudah enggak perlu sholat. Nah, waliyadzubillah. Nah, ini taghut. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, waliyadzubillah. Nah. menghalalkan nikah mut'ah, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah, menghalalkan nikah mut'ah. Bahkan sampai ada ketentuan-ketentuannya. Kalau nikah sekian kali, ya, nah maka derajatnya akan sama dengan nabi atau rasul atau yang semisalnya. Ya. Nah, dan mereka yang menyerahkan putrinya yang masih kecil untuk dinikahi mut'ah, ya, maka akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Ya. Nah, ini nah, permainan dari tokoh-tokoh Syiah. Ya. Tokoh-tokoh Syiah yang menghalalkan menghalalkan yang haram. Ya, wal'iyadzu billah. Ada buku yang dikarang oleh Naam mantan Syiah, ya, yang isinya membongkar semua kebobrokan Syiah. Nah, sampai Naam disebutkan di situ bahwasannya tokoh Syiah atau diantara tokoh Syiah mut'ah dengan anak umur 3 atau 4 tahun. Nah, dan dia, si pengawalnya ini, mendengar tangisan anak kecil ini sepanjang malam. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Ya. Nah, ini bahayanya para tokoh-tokoh kesesatan yang menghalalkan yang haram, ya, atau mengharamkan yang halal. Wal'iyadzubillah. Mereka adalah taghut. Nah. Jadi ngomong halal, ngomong haram sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ya. Taib, ketika ditanya atau dimintai fatwa, ya, maka dia katakan, "Na'am, ini halal." Ya. Padahal dijelaskan dalam ayat, "Na'am, bahwasannya riba itu haram." Ya. Haramallahu riba. Ya. Allah mengharamkan riba. Nah. Tetapi karena tadi, ya, mendapat sokongan, mendapat naam sogokan, ya, atau salam tempel yang besar dari para punggawa-punggawa bank, ya, para bos-bos bank, ya, atau mungkin ada suntikan tiap bulan atau bahkan tiap pekan dari bank-bank, ya, sehingga dia berfatwa boleh, nah, bahwasanya riba itu halal. Ya, boleh Naam menyimpan uang dalam rangka untuk mengambil bunganya. Nah, dengan dalih bahwasanya ini adalah apa? Hah? Bagi hasil. Ya. Nah, padahal itu adalah ainur riba. Itu adalah ainur riba, riba. Ya. Baik. Maka hati-hati, ya, dari orang-orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mereka adalah taghut. Wala yajuzu li ahadin an yuhallil aw yuharrim min 'indi nafsihi. Maka tidak boleh seorang pun dia menghalalkan atau mengharamkan sesuai dengan hawa nafsunya. Aw yuti'a man hallala aw harrama min 'indi nafsihi. Nah, dan tidak boleh seseorang pun untuk mentaati orang yang menghalalkan atau mengharamkan naam sesuai dengan hawa nafsunya, tidak dengan dalil. Wa man fa'ala dzalika fa innahu taghut. Barang siapa yang melakukan hal itu maka dia adalah taghut. Wa muti'un lit tawaghit alladziina yuhalliluna wa yuharrimuna min dunillahi, hadza ma'na qawlihi aw muta'. Dan orang yang mentaati taghut-taghut, nah, yang menghalalkan dan mengharamkan min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dia adalah taghut dan yang mengikuti taghut-taghut. Nah. Inilah makna ucapan penulis au muta atau yang ditaati. Ai muta'un fit tahlil wat tahrim, yaitu ditaati dalam hal penghalalan dan pengharaman. Itu penghalalan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Li'anna tahlila wa tahrim haqqun lillahi jalla wa ala. Karena penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. War Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah ma halal wa haram. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dari Allah, menyampaikan syariat dari Allah, apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Nah, baik. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan Ibnu Qayyim tentang makna taghut, bahwasanya taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Taghut adalah sesuatu yang seorang hamba melampaui batas atau memperlakukan sesuatu tersebut secara melampaui batas. Nah, sesuatu tersebut baik sesuatu yang diibadahi atau ditaati atau diikuti. Nah, diibadahi, diikuti atau ditaati. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.